الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Segala puji bagi Allah, segala puja untuknya. Dialah sang pencipta, sang penguasa, sang pengatur, dan sang pemilik alam semesta ini. Dialah yang memberikan rizki dan mengatur rizki tersebut. Semoga Allah Jalla Jalaluh membantu kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita dan urusan agama kita. Yang kita tahu, kita masih hidup di dunia. Kita perlu biaya dalam mengarungi kehidupan ini. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup berbangsa, bernegara, kita minta Allah Azza wa Jalla memperbaikinya. Dan juga dalam urusan agama kita. Ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang agama kita. Karena banyak di kalangan umat Islam yang memang berpaling dari agamanya. Tatkala mati, dia baru berpikir agama. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghuril muhajjarin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk yang terindah, untuk yang terbaik, untuk yang termulia dari kalangan utusan-utusan Allah. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibbati fillah. Kita masih belajar tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita telah menyimak peristiwa Ghazwatu Banil Mustaliq atau Ghazwatul Muraisi'. Ada dua peristiwa besar di sana. Peristiwa Hadithatul Ifik, hoax, berita dusta, isu yang dibuat-buat bahwasanya istri Nabi alaihi salatu wasalam berzina, Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi Allah menurunkan firman-Nya di surat An-Nur bahwa berita itu adalah kedustaan. Peristiwa kedua di mana sempat terjadi keributan di antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, yang kemudian keributan itu memunculkan kelompok-kelompok yang selama ini musuh dalam selimut, yang mereka ya pandai bertopeng. Dia seperti bunglon. Kapan harus berwarna hijau dan kapan harus berwarna merah. Peristiwa itu memunculkan orang-orang munafikin. Dan dua peristiwa ini sebenarnya, salah satu karunia Allah kepada orang-orang beriman. Sehingga kita sadar, kalau ternyata yang selama ini duduk di sebelah kita ketika sholat, berzikir bersama kita setelah sholat, duduk menyimak tausiah Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan berada di barisan yang sama tatkala berperang menghadapi musuh-musuh Allah, ternyata dia musuh. Maka kita akan melanjutkan mengkaji tentang pelajaran-pelajaran indah dari peristiwa yang terjadi. Ketahuilah, semuanya pasti ada hikmahnya. Barakallahu fiik. Nah, silakan kita lanjutkan. Bismillah. Lanjutan fikih Sirah Nabawi karya Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala. 9. Terkait dengan keberadaan orang-orang munafik, saya ingin memaparkan secara singkat tentang mereka di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A. Sifat-sifat orang munafik banyak diuraikan pada surat-surat Madaniyah. Karena di Mekah tidak ada kemunafikan. Justru sebaliknya, ada sebagian manusia yang menampakkan kekafiran padahal batinnya penuh dengan iman. Barakallahu fikum. Baik. Di sini terjemahannya mungkin ditambahin tulisan ada sebagian manusia yang menampakkan kekafiran karena terpaksa. Di dalam bahasa Arabnya disebutkan mustakrohan. Oh, mustakrihan. Tabarakallahu fikum jamaah. Di Mekah enggak ada orang munafik. Jadi tatkala kita melihat orang-orang yang menunjukkan kecintaan kepada Islam, padahal dia itu sejatinya enggak suka sama Islam, Islamfobia, ketahuilah tatkala itu umat Islam sedang mayoritas, sedang kuat. Makanya kalau kita bicara di negeri-negeri yang minoritas, kayaknya orang munafik jarang. Yang ada orang beriman yang menyembunyikan keimanan mereka. Tapi kalau kita bicara Indonesia umpamanya, kondisi umat Islam mayoritas, kira-kira ada nggak orang munafik? Inilah saatnya orang-orang munafik untuk menunjukkan keislaman mereka karena mayoritas Muslim. Contoh nih, satu hal yang selalu terjadi di negeri kita, pemilihan pemimpin, penguasa. Mau tidak mau, sang pemimpin ini, sang penguasa ini harus merangkul umat Islam. Kenapa? Karena dia perlu gitu. Karena dia perlu. Itulah yang menyebabkan orang-orang munafik muncul di kota Madinah. Di Mekah nggak ada. Karena kekuasaan milik orang-orang musyrikin. Ketika kekuasaan itu milik umat Islam, maka mau tidak mau orang-orang yang kafir, orang-orang yang sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, terpaksa dia menampakkan keislaman. Terpaksa. Untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat dari umat Islam. Dan itu yang dilihat di kota Madinah. Selesai perang Badar nanti disebutkan ini di C. Bagaimana munculnya mereka. Baik, B. Tafadhal. Munculnya kemunafikan merupakan pertanda kuatnya agama ini. Kemunafikan muncul karena ketakutan mereka terhadap kekuatan umat Islam. Kalau umat Islam lemah, mereka akan berani dan terang-terangan menampakkan ideologi dan keyakinan mereka. Barakallahu fikum. Jadi sebenarnya salah satu indikator Islam itu kuat munculnya orang-orang munafik. Artinya kemunculan mereka membuat kita dari satu sisi bersyukur. Alhamdulillah umat Islam kuat nih sekarang. Tapi kita juga perlu bertanya kepada diri kita. Apakah kita benar-benar beriman, jemaah? Atau kita orang-orang munafikin? Yang hanya ingin memanfaatkan kekuatan umat Islam. Kita ingin menyelamatkan diri kita. Karena kalau umat Islam sedang kuat, kalau dia pakai bajunya umat Islam, ya insya Allah gak akan diganggu, kan? Sampai ciri kemarin ada cerita kawan ya, di sebuah daerah itu, kalau orang daerah situ Ustaz enggak akan diganggu Ustaz sama penduduk asli. Tapi kita yang pendatang digangguin. Terus gimana caranya? Ya, bagaimana kita berubah menjadi seperti mereka. Nah, barakallahu fikum. Taib, yang C. Awal munculnya kemunafikan adalah di Madinah, yaitu setelah kemenangan umat Islam atas klaim musyrikin pada perang Badar. Barakallahu fikum. Nah, atas klaim, bukan klaim ini, apa kira-kira jemaah? Kaum musyrikin. Kayaknya salah cetaknya. Nah, atas kaum musyrikin pada perang Badar. Taib, Syekh, sang penulis ingin mengajak kita kembali kepada tahun kedua Hijriah. Ghazwatu Banil Mustalik tahun kelima. Pada tanggal 17 Ramadhan, tahun 2 Hijriah, terjadi satu peperangan yang dahsyat, yang tidak seimbang, 300 melawan 1000. Orang-orang musyrikin, mereka itu menunggu berita sampai ke kota Madinah, berita kekalahan, berita duka, umat Islam habis dibantai ketika perang Badar. Mereka mendengar tuh, maka mereka menanti. Tapi ternyata berita yang datang, yang kecil, yang sedikit mengalahkan yang besar dan banyak. Itu membuat orang-orang musyrikin terpaksa masuk Islam. Bukan karena keridhaan mereka meyakini kebenaran agama Islam, enggak. Karena mau ambil manfaat saja. Dan ini ujian buat umat Islam. Ahibati fillah, man yahdillah fala mudhillalah, wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Siapa yang dikasih petunjuk sama Allah, enggak ada yang bisa menyesatkan dia. Tapi sebaliknya, yang disesatkan, siapa yang akan kasih petunjuk sama dia? Kekuatan umat Islam, kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam, seharusnya membuat orang tertarik untuk masuk Islam, untuk mengkaji Islam. Ini enggak. Mereka tertarik untuk masuk Islam hanya untuk mengambil manfaat dari Islam. Makanya mereka disebut penipu-penipu sebenarnya. Barakallahu fikum. Nah. Oke. Kaum munafikin merupakan kelompok yang sangat bahaya bagi umat Islam. Karena musibah yang menimpa kaum muslimin, sebagian besarnya disebabkan oleh mereka. Barakallahu fikum. Sepanjang sejarah jemaah, kita tahulah. Yang namanya musuh dalam selimut itu sangat berbahaya sekali. Dia itu tahu apa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Mereka mendengar, mereka duduk bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Kebijakan-kebijakan yang disampaikan, strategi-strategi yang disusun, dia ada di sana. Maka dia sangat berbahaya buat umat Islam. Kita nih perlu melihat siapa yang di sekitar kita. Ana sering dapat nasihat ustaz, hati-hati ustaz. Lihat orang-orang yang dekat sama ustaz. Jangan-jangan ada di antara mereka yang merupakan orang-orang munafikin. Nah, yang berbahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ini diriwayatkan dari Daud, Nabi Daud alaihi salam dalam doanya mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin aynahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kawan dekat yang pandai bermakar. Matanya memandang kita, terus dia mengawasin kita. Hatinya memperhatikan. Apa yang dikerjakan? In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia melihat kebaikan, dia akan kuburkan kebaikan itu. Dia akan pendam kebaikan itu. Wa in ra'a sayi'atan adha'aha. Kalau dia melihat satu kejahatan, satu keburukan, maka dia akan sebarkan kepada orang. Dan itu salah satu tanda orang munafikin. Maka dikatakan mereka berbahaya sekali. Ketika mereka tahu semua perencanaan-perencanaan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam tatkala mau berangkat perang itu kadangkala beliau ya tidak menyebutkan tujuannya kemana. Beliau sekedar memberikan isyarat. Kadangkala beliau mau ke timur, isyaratnya ke barat. Supaya ini orang-orang munafikin tidak sempat menyebarkan berita itu. Barakallahu fikum. Nah. Eh, Sejarah kaum munafikin di masa Rasulullah memberikan kesaksian bahwa mereka berkomplot dengan orang Yahudi dan kaum musyrikin Mekah untuk memerangi umat Islam dan berupaya untuk memusnahkannya. Barakallahu fikum. Ya, sejarah mencatat bahwasanya ada orang-orang yang berpakaian seperti umat Islam, yang beribadah seperti umat Islam, yang berpuasa seperti umat Islam, tapi bagaimana dia bermakar bersama musuh-musuh Allah, bersama orang-orang musyrikin Mekah, bersama orang-orang Yahudi di kota Madinah, bagaimana menghancurkan umat Islam, bagaimana menghabisi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu menjadi target mereka. Sehingga keberadaan mereka benar-benar mengusik ketenangan umat Islam. Bagaimana mereka berkomplot sama orang-orang Yahudi. Bahkan bagaimana orang munafikin pasang badan. Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Bohong. Dia itu siap hidup nikmat, tapi enggak siap hidup susah. Ada kawan-kawan kita yang dekat sama kita tatkala kita sukses. Kemana mereka tatkala kita susah? Kemana? Maka kita perlu berhati-hati. Jangan-jangan mereka hanya ingin mendapatkan manfaat. Berkomplotnya orang munafik dan orang Yahudi, munafik dan orang musyrikin ini menjadi ancaman laten buat umat Islam pada waktu itu. Karena ketika Nabi musyawarah sallallahu alaihi wasallam, mereka hadir. Ketika mau perang Uhud, mereka hadir ikut musyawarah. Abdullah bin Ubay bin Salul hadir, pasang badan dia. Dan di masa kita pun, hati-hati dengan orang-orang yang berusaha untuk memecahkan barisan umat Islam. Karena ditakutkan, mereka adalah titipan-titipan. Penyusup-penyusup yang pura-pura beriman. Barakallahu fikum. Nah. F. Tentang orang-orang munafik banyak diceritakan dalam Al-Quran, yakni sekitar 17 surat Madaniyah. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini, ini ada yang kurang jamaah. Disebutkan di dalam 17 surat Madaniyah yang turunkan di Madinah, yang jumlah tambahkan. Yang jumlah surat Madaniyah sekitar 30 surat. Bahkan ada satu surat namanya Suratul Munafiqun. Jadi surat Madaniyah jumlahnya 30, 17 diantaranya menceritakan orang-orang munafikin. Lebih dari separuh. Kenapa? Itu tidak lain menunjukkan bahaya orang-orang munafik. Gimana kalau antum bangun rumah? Antum bangun rumah, tukangnya jumlahnya 10 orang. Oh, insya Allah cepat selesai, Ustaz. Jumlah tukangnya tuh 11. Yang 10 orang membangun, yang 1 orang menghancurkan. Kira-kira rumah itu akan jadi, jemaah. 10 orang yang bangun, yang ngancurin 1 orang. Setelah bangun, dia rusak. Nggak akan selesai. Itu satu. Gimana kalau yang menghancurkan 2 orang, 3 orang? Makanya Allah Azza wa Jal benar-benar mewanti-wanti umat Islam dari orang munafikin. Di dalam 17 surat. Bukan satu surat, cuma suratul munafiqun selesai. Allah ceritakan di suratul munafiqun. Allah ceritakan di suratul hasyr. Allah ceritakan di surat al-Baqarah. Ini benar-benar agar umat Islam berhati-hati menghadapi orang munafik. Sekali lagi, mereka itu hanya ingin mengambil manfaat. Jadi tatkala umat Islam ada manfaatnya, masuk Islamnya mereka itu manfaat, mereka akan masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam, jemaah. Barakallahu fikum. Baik. Orang-orang munafik selalu gelisah dan takut. Hati mereka kosong dari keikhlasan. Amal mereka mengandung niat jahat. Setiap orang berbicara, mereka akan berprasangka bahwa orang lain sedang membicarakannya. Allah berfirman, yahsabuna kullu shayhatin 'alaihim. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Kemudian diikuti oleh kalimat yang menjelaskan hakikat mereka, yaitu humul 'aduwwu fahdharuhum. Qatalahumullah anna yufakun. Mereka itu musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Surat Al-Munafiqun ayat 4. Barakallahu fikum. Naam. Setiap ada ayat turun, setiap ada obrolan untuk memperbaiki, nasihat-nasihat. Ini orang munafikin selalu beranggapan itu buat dia gitu loh. Kenapa? Karena hati dia memang sakit. Nasihat apapun yang disampaikan dalam pandangan dia, oh ini menyindir dia, oh ini ngomongin dia. Maka Allah ingatkan, humul adu. Mereka musuh yang sebenarnya. Orang musyrikin jelas kelihatan warnanya. Ni orang kafir, ni orang musyrik. Maka tatkala kita tahu dia musuh, maka kita akan siap-siap menghadapinya. Yang jadi masalah musuh tapi dalam selimut. Maka orang munafik itu enggak pernah tenang hidupnya. Karena hati mereka disebutkan di sini, ya, kosong dari ikhlas. Mereka enggak beriman. Apa kata Allah? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, qamu kusala. Mereka bangun dalam kondisi malas mereka. Yura'unan nas. Riak sholatnya. Orang munafikin sholat ke masjid, sholat Jumat, sholat jamaah, riya, kata Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Zikir ini yang menyebabkan hati akan tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tatkala orang-orang munafik sedikit berzikir, maka hati mereka disebutkan dalam kitab ini daimul qalaq wal khauf, senantiasa dalam kondisi gelisah, galau dan takut. Jadi kalau bicara kita ingin bahagia, benarkan dulu keimanan. Berapa banyak orang yang hidup di negeri kita galau terus hidupnya. Ingatlah salah satu penyebabnya adalah dosa-dosa yang dikerjakan. Karena sejatinya dosa itu sesuatu yang maha kafi nafsika. Sesuatu yang bergejolak di jiwa kita. Wah, kita gak ingin orang lain tahu. Maka Allah mengatakan, fahdharhum, waspadalah terhadap mereka. Qatalahumullah anna yufakun. Semoga Allah membinasakan mereka. Gimana sih? Ini orang munafik kan belajar gitu loh jamaah. Tapi kadang enggak belajar. Tuh Qur'annya ada dibaca. Qur'an berbicara tentang mereka. Orang munafik baca Qur'an. Oh, ada yang baca Qur'an. Ada. Orang mukmin ada enggak bisa baca Quran? Ada. Ni munafik pandai membaca Al-Qur'an, ni mukmin enggak pandai membaca Al-Qur'an. Ada seperti itu. maka benar-benar kita harus waspada sebagaimana Allah firmankan. Baik, yang selanjutnya. Ibnul Qayyim menggambarkan tentang orang-orang munafikin di dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwa setiap orang munafikin memiliki dua wajah. Wajah ketika bertemu dengan kaum mukminin dan wajah saat mereka kembali ke teman-temannya yang kafir. Mereka juga memiliki dua lisan. Lisan yang digunakan untuk menyambut kaum muslimin, Allah berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Selain itu, lisan untuk mengatakan tentang apa sebenarnya yang mereka sembunyikan dalam dada mereka. Allah berfirman, "Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok." Surat Al-Baqarah ayat 14. Barakallahu fikum. Punya dua wajah, punya dua lisan. Dua wajah. Yang pertama wajah kalau berjumpa dengan umat Islam. Ahlan wa sahlan. Lisan ketika berjumpa dengan Islam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana firman Allah. Itu kalau berjumpa sama umat Islam. Ngomongnya seakan-akan paling Islam banget tuh dia. Paling Islam banget. Berjumpa sama Islam, penampilannya Islam banget. Maka hati-hati. Ketika ada orang-orang yang kalau berjumpa dengan umat Islam, seakan-akan dia yang paling Islam. Tapi tatkala dia berkumpul bersama gengnya, bersama kelompoknya, wajahnya, sikapnya akan berbeda. Lisannya berbeda, apa yang mereka omongkan berbeda. Makanya Allah sebutkan, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Kalau berjumpa dengan orang-orang yang beriman, dia mengatakan, "Kami beriman, saya sudah haji, saya sudah umrah." Tapi kalau bertemu dengan setan-setan mereka, dengan kelompok mereka, dengan pemimpin-pemimpin mereka, wajah mereka akan berubah dan lisan mereka akan mengatakan, "Inna ma'akum," kami ini bersama kalian. Terus, "Innama nahnu mustahzi'un," kami ini hanya memperolok-olok mereka. Ya, mereka menipu umat Islam. Maka umat Islam jangan mau ditipu dengan orang-orang yang berwajah dua, yang berlisan dua. Ketika berjumpa sama kita, Masya Allah, dia sodako, dia bantu ini itu, ngomongnya tentang agama. Ketemu sama setan-setan mereka, mereka malah mengatakan kita ini hanya memperolok-olok. Hati kita bersama kalian. Nah, yang kedua. Yang kedua, mereka selalu melihat situasi dan kondisi yang menguntungkan. Apabila orang-orang beriman mendapatkan kemenangan, mereka akan berkata, "Bukankah kami bersama kalian?" Selain itu, mereka berani bersumpah apabila orang-orang kafir menang atas orang-orang beriman. Mereka kaum munafik tersebut berkata kepada orang-orang kafir, "Bukankah kalian mengetahui bahwa persaudaraan di antara kita sangat kokoh? Bukankah hubungan kita sangat dekat? Wahai orang yang ingin mengenal mereka, bacalah firman Allah. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lilkafirina nasibun qalu alam nastahwidh 'alaykum wa namna'akum minal mu'minin. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah walan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila." Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Surat An-Nisa ayat 141. Barakallahu fikum. Jadi orang-orang munafik ini kakinya ada di dua. Di kanan ada, di kiri ada. Dia tinggal melihat yang menguntungkan siapa nih. Kalau umat Islam yang dikasih kemenangan, Allah berikan kepada mereka harta rampasan perang. Apa kata orang munafikin? Alam nakum ma'akum. Bukankah kami bersama kalian? Kami belain kalian. Kami berperang bersama kalian. Tapi kalau ternyata saat itu kemenangan itu jadi bagian musuh, maka dia ke musuh juga mengatakan, bukankah kami yang bantuin kalian, menolongin kalian, menghalangi kalian dari orang-orang beriman? Maka yang menghadapi orang munafik ini berat. Mudzabdzabina baina dzalika. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka berangkat ke sana, berangkat ke sini. Di sana senang, di sini senang. Susah enggak mau. Itu tanda orang munafikin. Makanya Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 141 ini beberapa sifat mereka agar kita berhati-hati. Jadi kalau ada kawan kita yang hanya mau senang aja sama kita, ketika kita susah dia pergi, dia cari kawan yang lain, maka jangan-jangan nih orang adalah orang munafik yang sedang bersama kita. Ahibati fillah. Ini nampak. Mungkin sekarang kita yang tidak mengikutin berita gak terlalu mengetahui. Ada seorang perempuan yang dia ini berbeda pendapat sama bapaknya. Bapaknya kalau gak salah orang MUI atau apa. Dia belajar di perguruan tinggi Islam. Ini perempuan cerita ketika dia bertobat. Dia mengatakan, aneh tuh bingung. Aneh tuh kok jadi cinta sama orang-orang kafir. Bicara Yahudi sama Palestina, Israel sama Palestina. Aneh tuh kalau dengar ada satu orang Yahudi yang terbunuh oleh orang-orang Palestina, aneh tuh jadi marah. Tapi kalau yang terbunuh itu umat Islam, aneh biasa aja. Bahkan aneh menyalahkan mereka. Dan ketika bapaknya belain urusan jilbab atau apa, ini anak membenci perbuatan bapaknya. Dia pakai jilbab, ini perempuan pakai jilbab. Tapi dia gak suka dengan orang-orang yang menyuruh orang lain untuk berjilbab. Ada manusia-manusia seperti itu, seperti yang disebutkan di sini. Dia itu ikut angin doang. Hari ini anginnya ke barat, dia ke barat, besok ke timur, lagi ya ke timur. Dia ingin menyelamatkan dirinya di dunia, padahal dia gak bakal selamat, jemaah. Mungkin kalau kita ini punya dua muka kepada manusia, karena manusia itu gak tahu dengan isi hati kita, aman-aman aja. Tapi Allah tahu dengan isi hati manusia. Maka Allah mengatakan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Padahal hakikatnya mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. Kita perhatikan bahwa Al-Quran hanya menyebut sifat-sifat orang munafik dan tidak menyebut nama-nama mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah bentuk manusia yang selalu muncul keberadaannya dalam bentuk yang baru dan nama yang berbeda. Dengan tidak disebut nama mereka, Allah menginginkan agar manusia memperhatikan karakteristik karakteristik mereka yang sangat spesifik tanpa melihat nama mereka. Barakallahu fikum. Nah, Allah tidak menyebutkan tentang nama mereka. Kenapa? Mereka bakal mati. Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Tokoh-tokoh munafikin mati. Maka tidak terlalu penting menyebutkan nama mereka, tapi memberikan arahan, penjelasan tentang sifat-sifat mereka, itu yang lebih penting. Karena mereka akan berubah namanya. Kalau dulu namanya Abdullah bin Ubay, mungkin sekarang namanya bukan itu lagi. Dan ini salah satu metode berdakwah. Terkadang kita tidak perlu menyebutkan nama orangnya, tapi kita perlu menyampaikan perkara yang membahayakan yang berasal dari orang tersebut. Orang ini bisa mati, bisa pergi, tapi pemikirannya tetap ada. Ingat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik mimbar disebabkan mendengar ada orang yang mengatakan, aku akan sholat malam terus, gak akan tidur. Yang satu, aku akan puasa sepanjang tahun tanpa berbuka. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikahin wanita. Nabi AS naik mimbar menyampaikan kepada para sahabatnya, bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku sholat dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, aku bukan dari golongan. Maka ahibati fillah, yang terpenting adalah pemikiran dan sifat-sifat ini yang perlu diwaspadai. Orangnya bisa ganti baju. Orangnya bisa berubah dengan orang yang lain. Tapi prinsipnya kita tetap tahu karakteristik mereka. Selain kita perlu menjaga diri, dan paling tidak kita juga berhati-hati dengan orang-orang yang disebutkan sifat-sifat mereka di dalam Al-Quranul Karim dan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Orang-orang munafik yang sifat-sifat mereka begitu hina di dunia ini, maka mereka pun akan ditempatkan di akhirat nanti pada neraka yang paling bawah. Allah berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa la tajid lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Surat An-Nisa ayat 145. Barakallahu fikum. Jamaah neraka itu bertingkat-tingkat ke bawah sebagaimana surga bertingkat-tingkat ke atas. Yang paling bawah itu ternyata untuk orang-orang munafikin. Kenapa bukan untuk penyembah berhala, Ustaz? Bukan untuk orang-orang musyrikin yang menyembah patung-patung. Ini orang sholat, kok ditaruh di keraknya neraka? Karena dia tadi lebih berbahaya daripada orang musyrikin asli. Daripada orang kafir asli. Dia ini secara hakikat kafir. Munafik itu ada dua ya. Ada munafik keyakinan, ada munafik perbuatan. Munafik keyakinan, inilah yang dimaksud dengan ayat yang baru saja kita baca. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di surat An-Nisa ayat 145. Ada amalan orang-orang munafik. Nabi kasih contoh, tanda-tanda mereka. Idza haddatsa kadzab, kalau berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji ingkar janji. Dikasih amanah, dia berkhianat. Itu tanda-tanda orang munafik secara amalan. Tapi dia beriman secara hatinya. Artinya ada sifat-sifat munafik di diri dia. Namun yang berada di keraknya neraka adalah orang-orang munafik secara keyakinan. Jadi sejatinya dia itu orang kafir. Cuma sedang bertopeng. Maka Allah berikan ancaman kepada mereka lebih berat daripada orang-orang kafir asli. Orang kafir asli kan kelihatan udah memang. Warnanya kelihatan, ngomongnya kelihatan, majelisnya kelihatan. Ini orang muslim secara zahir, tapi kafir secara batin. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Nah. 10. Hikmah dari sikap Rasulullah yang tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul dan sabdanya, nanti orang-orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh temannya sendiri, adalah disyariatkannya membela kehormatan diri. Seorang Muslim tidak pantas menceburkan diri untuk ikut-ikutan menebarkan isu sekalipun benar. Bahkan seharusnya ia menjauhkan situasi-situasi seperti itu yang menjadikan pembicaraan manusia. Ini seperti sabda Rasulullah kepada dua orang yang ketika melihat beliau berjalan bersama seorang wanita di tengah malam. Beliau berkata kepada keduanya, "Tunggu, sesungguhnya wanita ini adalah Sofia binti Huyai." Keduanya menjawab, "Subhanallah, ya Rasulullah, kami tidak berprasangka buruk." Nabi bertakbir seraya berkata, "Sesungguhnya setan masuk ke tubuh manusia melalui aliran darahnya. Aku khawatir setan akan meletakkan sesuatu ke dalam hati kalian." Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan kenapa Nabi alaihi salatu wasalam tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita ini jangan sampai menjadi atau membuat polemik di masyarakat. Kadang-kadang kan ada orang yang berbuat atau berkata, perkataannya ini jadi polemik di masyarakat. Jadi perbincangan di antar masyarakat. Berdampak negatif. Seorang Muslim berusaha untuk tidak melakukan itu. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul yang benar-benar telah menampakkan kemunafikan dia. Agar apa? Agar jangan sampai orang-orang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh temannya sendiri. Akhirnya jadi omongan orang, viral di masyarakat, dan orang enggak masuk Islam nanti. Ahibati fillah. Ini perkara penting. Sebagian kita itu enggak ada urusan. Orang mau ngomongin ana, mau ribain ana, apapun, ana enggak peduli sama mereka. Iya, kita enggak peduli sama mereka. Tapi jangan menjadi penyebab diomongin orang. Jangan menjadi penyebab engkau diomongin orang. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau mengantarkan istrinya Sofia di malam hari di bulan Ramadan. Nabi sedang iktikaf. Alaihi salatu wassalam datang istrinya di malam hari. Lalu ketika sudah larut, Sofia mau pulang. Ama Nabi alaihi salatu wassalam diantarkan ke rumahnya. Di jalan, bertemu dengan dua sahabat. Dua sahabat ini berpapasan sama Nabi SAW. Dilihat Nabi bersama seorang perempuan. Perempuan pakai cadar, gak tahu siapa perempuan itu. Mereka berjalan tergesa-gesa. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ala rislikuma," tunggu sebentar. "Innaha hiya Sofia binti Huyai." Dalam riwayat lain, "Innaha Sofia zaujati." Dia ini Sofia, istriku. Perempuan yang bersamaku ini istriku. Kenapa? Karena kan di malam hari. Kalau di siang hari mungkin gak akan jadi omongan. Tapi di malam hari, berduaan. Gak ada orang lain. Siapa kira-kira perempuan itu? Nabi SAW berusaha untuk menjaga agar tidak menjadi bahan omongan dua sahabat itu. Nabi menutup pintu setan dengan mengatakan, "Ini istriku." Dua sahabat ini heran kok Nabi sampai seperti itu, artinya sampai beliau menjelaskan ini istriku. Apa sebenarnya tujuannya? Maka mereka mengatakan, "Subhanallah, ya Rasulullah. Itu kok sampai seperti itu Nabi mengatakan?" Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Setan itu ikut aliran darah. Mungkin sekarang engkau gak berprasangka buruk. Tapi nanti sampai rumah, lagi selonjoran, kebayang siapa ya perempuan tadi yang bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Di sini setan mulai menebarkan keraguan-keraguan. Tapi dengan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan innaha Safiyyah zaujati, itu Safiyyah istriku, maka jangan menebarkan ucapan, melakukan perbuatan yang menjadi polemik. Jangan. Oh, itu kan dia yang dosa, Ustaz. Nah, kita ini saudara. Jangan sampai menjadi penyebab saudaranya berbuat dosa. Allahu Akbar, jamaah. Ini pelajaran yang indah buat kita. Jadi jangan sampai kita melakukan tindakan yang membuat orang lain nanti berprasangka buruk sama kita. Urusan dia sama Allah, Ustaz. Nah, urusan dia sama Allah. Tapi apa engkau enggak cinta sama saudaramu? Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Allahu Akbar, jemaah. Nah, dilanjutkan. Ibnu Hajar berkata, dari hadis tersebut dapat diambil pelajaran, yaitu tentang menjaga diri dari prasangka buruk orang lain. Ibnu Dakik berkata, dan ini sangat ditekankan bagi para ulama dan orang-orang yang menjadi teladan. Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat mengundang prasangka buruk, sekalipun ia ikhlas menerimanya. Karena hal ini akan mengurangi keberkahan ilmunya. Barakallahu fikum. Sekalipun ia ikhlas menerimanya. Wa in kana lahum fihi makhlas. Kayaknya sekalipun ia ikhlas, mungkin maknanya yang lebih tepat apabila mereka punya jalan keluar dari sana. Artinya kalau mereka bisa berbuat perbuatan yang tidak mengundang su'udzon, ya seharusnya itu yang dilakukan mereka. Maka ini public figure ya. Jangan ke tempat-tempat yang akhirnya orang su'udzon sama dia. Ana ingat waktu di Jakarta itu kajian di Blok M malam hari. Kemudian kita lewat jalan, ternyata di Blok M sana kanan kirinya ada tempat-tempat maksiat. Kira-kira kalau Ustaz jalan lewat sana, Ustaznya ini bukan mau ke sana, mau lewat doang gitu loh. Lalu tahu-tahu ada yang pegang kamera, sedang kemana Ustaz Safiq? Allahu Akbar. Kalau bisa nggak lewat sana, jangan lewat sana. Akhirnya kita bikin orang suudon sama kita. Cari tempat lain gitu loh. Makan kadangkala. Sampai ada cerita seorang ustadz nih. Malam hari dia itu ada daurah ya. Nggak lupa gimana ceritanya. Waktu itu udah malam. Kelaparan nih. Orang-orang baru datang safar atau gimana. Kelaparan. Semua warung udah tutup. Yang buka cuma klub malam. Gimana sekarang? Akhirnya ini ustadz masuk ke sana. Bingung yang apa? Yang jaga klub malam itu. Oh, bapak, enggak salah tempat kata dia ke sini. Enggak mau beli makan doang gitu. Artinya dia, ini orang-orang kelaparan tempat itu. Dia mau beli makan doang. Ini pun bisa jadi masalah gitu. Tatkala ada yang lihat loh. Itu ustadz ya. Maka hati-hati, public figure ini disebutkan di sini. Agar dia menjaga diri, jangan sampai menjadi bahan omongan orang yang tidak baik. Kesian sama orang-orang itu nanti. Walaupun tadi kita kadangkala, ana gak ada urusan sama mereka. Orang ana memang tujuannya baik. Benar tujuanmu baik. Benar engkau kesana memang bukan untuk yang macam-macam. Tapi Jagalah muruah dirimu dan jagalah saudara-saudaramu agar mereka tidak terjebak di dalam dosa. Makanya klarifikasi itu penting kadangkala, karena untuk menyelamatkan saudara kita. Momennya ada omongan gak enak gitu ya. Ustaz, anak klarifikasi atau anak diem aja? Klarifikasi. Bukan untuk bela diri, tapi untuk menyelamatkan saudara kita. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. 11. Hikmah dibalik sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyerukan pasukannya untuk terus melakukan perjalanan sampai mereka lelah dan tertidur pulas, yaitu agar mereka tidak menganggapi isu yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kalau istilah di zaman sekarang ini pengalihan isu. Ya, bagaimana ketika orang ini sibuk dengan isu tertentu, kita bikin dia nggak ngomongin isu tersebut. Maka dibuatlah sesuatu agar mereka tidak ngomongin hal itu. Dan ini salah satu strategi untuk menyelamatkan orang lagi, jamaah. Ini orang ngomongin tentang masalah keributan yang terjadi, di mana orang-orang Ansor dan Muhajirin sempat ribut. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang nggak sesuai. Gitu. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Itu orang-orang dibawa jalan. Dikasih kegiatan, dikasih tugas, dikasih aktivitas. Sehingga isu itu tidak sempat diobrolkan. Kalau mereka duduk-duduk, ya akhirnya akan jadi bahan omongan. Tapi tatkala mereka dikasih aktivitas, apalagi perjalanan ya, nggak dikasih kesempatan untuk istirahat sama Nabi SAW. Terus berjalan. Akhirnya tatkala mereka lelah sampai tidur. Dan ini penting. Ini pelajaran buat kalau ada orang-orang tadi nggak punya kegiatan jamaah. Kerjanya cuma duduk-duduk doang, ya pengangguran. Biasanya isi obrolan-obrolan dia itu kadangkala berbahaya nanti. Namun ketika dikasih pekerjaan, kasih tugas, maka insya Allah hilang kesempatan untuk berbicara. Dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu salah satu sebabnya waktu luang. Sekarang kita lihat anak-anak itu dengan ya di rumah aja, ya, sekolah online, pakai HP, nggak kemana-mana, ada banyak energi mereka. Energi ini perlu dikuras supaya mereka bisa istirahat, bisa tidur, sehingga lebih manfaat waktu mereka. Di beberapa tempat, tatkala terjadi isu-isu yang tidak benar, maka orang yang bijak akan mengalihkan isu tersebut. Dia dengan cara yang mungkin berbeda-beda, tapi intinya mengalihkan isu tersebut, karena isu itu kalau dibiarkan akan semakin besar, yang ditakutkan akan terjadi keributan nanti. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Yang ke-12, permohonan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk membunuh ayahnya sendiri apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkannya. As-Suhail berkata, pada peristiwa ini terdapat suatu pengetahuan yang sangat agung serta bukti yang jelas dari tanda-tanda kenabian. Sungguhnya bangsa Arab adalah makhluk Allah yang sangat fanatik dan sensitif. Namun ketika iman dan cahaya keyakinan menembus hati mereka, ada di antara mereka yang siap untuk membunuh ayahnya sendiri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul, sekalipun ia tidak memiliki kekerabatan dengan beliau. Barakallahu fikum. Nih, orang ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini secara hubungan nasab sama Nabi alaihi salatu wasallam, enggak ada hubungan. Nabi dari Mekah, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul dari Madinah. Dan orang Arab itu, ya, memiliki fanatisme kepada kelompok, kepada nasabnya. Dia siap untuk melakukan segala sesuatu demi keluarganya, demi ayahnya, demi kakaknya, demi adiknya, demi kabilahnya. Ada yang seperti itu. Tapi tatkala mereka disirami oleh air keimanan, dipupuk dengan pupuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia siap membunuh bapaknya sendiri. Subhanallah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman seseorang di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dia tidak beriman sampai menjadikan aku lebih dia cintai daripada siapa? Daripada bapaknya, ibunya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Nabi harus kita cintai lebih dari semuanya, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Dan ini yang terjadi dengan Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana kesempurnaan iman dia, yang dia enggak ada hubungan nasab sama Nabi alaihi salatu wasallam, dia siap membela Nabi alaihi salatu wasallam walaupun bapaknya sendiri yang harus mati di tangan dia. Adakah yang siap seperti itu di antara kita? Ya, kalau enggak ada peristiwa, mungkin kita akan ngomong siap. Tapi tatkala ada kondisi-kondisi di mana kita harus membuktikan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka saat itu ucapanmu akan terbukti benar atau salah. Subhanallah jemaah, gimana nih anak? Sampai kemana keimanan itu? Yang siap untuk membunuh bapaknya, bahkan dia mengatakan, aku akan datangkan kepalanya kepadamu, Nabi SAW. Itu ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Barakallahu fikum. Na'am. 13. Sikap Safwan yang ketika melihat Aisyah, ia mengucapkan kalimat istirja, innalillahi. Ia tidak menegur istri Nabi tersebut serta tidak berbicara sepatah kata pun padanya. Ibnu Hajar mengomentari hal ini dan mengatakan, ini menunjukkan tentang kecerdasan Safwan serta etika yang sangat bagus. Barakallahu fikum jamaah. Subhanallah ya. Kenapa perempuan kalau safar itu harus pakai mahram? Karena di luar sana ada serigala-serigala berbulu domba. Kisah Safwan bin Mu'attil ini mirip dengan kisah Uthman bin Abi Talha. Masih ingat? Uthman bin Abi Talha yang mengantarkan Ummu Salamah ke kota Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Sepanjang perjalanan gak ngajak ngobrol Ummu Salamah. Ini bukan apa-apanya dia nih. Safwan melihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah hanya mendengar apa yang diucapkan oleh Safwan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya itu yang diungkapkan oleh Safwan dan didengar oleh Aisyah. Sepanjang perjalanan, nggak ada diajak ngobrol, ini itu, bagaimana engkau sama Nabi alaihi salatu wasalam, ini itu. Lah, diam Safwan. Dia tahu yang terjadi ini benar-benar musibah. Ana pernah ke Banyuwangi ya. Dari Jember naik bus. bus umum nih, gak pakai AC. Ana duduk di depan ana nih, ada seorang perempuan baru naik, dia duduk sendirian. Mungkin dua kursi ke depan tuh ada laki-laki yang tampangnya menunjukkan dia bukan orang baik-baik. Melihat ada perempuan yang naik duduk sendirian, ni laki pindah duduk di sebelah perempuan ini, lalu mulai ngobrol. Mau kemana, Mbak? Ini yang anak katakan, ada serigala-serigala berbulu domba. Kalau buaya laut itu masih bisa dimanfaatkan, ini buaya darat. Kayak gitu model. Sofwan gak ngomong. Hormatin perempuan tersebut. Ketika ada perlunya, silahkan berbicara. Gak ada perlunya, cukup. Hubungan laki-laki sama perempuan ini diatur dalam agama kita. Engkau mau ngobrol silahkan ketika ada yang perlu dibicarakan. Enggak ada. Jaga. Kenapa? Setan itu berusaha untuk memanfaatkan. Memancing obrolan di antara keduanya. Kemudian nanti mengarah ke arah yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Ini yang bekerja. Di tempat kerjanya kadangkala ada perempuan yang ikut bekerja. Nggak perlu berbicara. Kecuali kalau ada kebutuhan. Sudah. Karena itu akan menimbulkan fitnah. Ibnu Hajar mengatakan tentang Sofwan ini. Ini benar-benar kecerdasan dan baiknya adab dan etika dia. Makanya kadangkala kita perlu belajar adab dan etika, jemaah. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Yang ke-14, pada peristiwa isu tersebut menjelaskan dengan detail tentang sisi kemanusiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sempat terpengaruh oleh isu tersebut, sekalipun beliau sangat mencintai istrinya dan mertuanya. Namun, beliau tidak kuasa untuk mengetahui perkara gaib atau meminta agar wahyu diturunkan. Yang sempat terhenti selama sebulan, agar beliau juga mengalami ujian. Ini semua menunjukkan sisi kemanusiaan beliau, dan wahyu itu benar-benar dari Allah yang mengetahui perkara gaib. Allah berfirman tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Surat Al-Kahfi ayat 110. Rasulullah juga manusia biasa, tetapi memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya, yaitu beliau mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Orang-orang kafir, para orientalis, dia itu berusaha untuk mengkaji wahyu yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu hasil kajian mereka, ternyata wahyu itu bikinan Muhammad. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam menurut mereka mengada-ngada. Tapi kalau mereka membaca cerita Hadisatul Ifrit, sebulan penuh Nabi terpengaruh dengan berita itu, sedih beliau. Beliau gak bisa mendatangkan wahyu sendiri, gak bisa. Beliau gak bisa memutuskan, oh enggak Aisyah, engkau tidak berzina. Beliau gak tahu dengan yang gaib. Ini menunjukkan kalau beliau benar-benar utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah, dan wahyu itu bukan buatan dia. Kalau buatan Nabi SAW selesai sudah urusannya, ada apa nunggu sampai sebulan? Ada apa Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam akhirnya bertanya kepada Ali, bermusyawarah sama Usama bin Zaid? Ada apa Nabi alaihissalatu wassalam akhirnya berbicara sama Barirah? Terus kenapa Nabi alaihissalatu wassalam naik mimbar lalu menjelaskan apa ini orang-orang yang menyakitiku tentang keluargaku? Nggak tahu. Sampai turunnya wahyu baru selesai urusannya. Sebulan ya mah. Ini menunjukkan kalau beliau benar-benar utusan Allah Azza wa Jalla. Ya, beliau manusia biasa. Nah, beliau dilahirkan dari rahim seorang ibu. Beliau tumbuh besar dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla, tapi beliau juga makan, beliau juga minum, beliau hidup bersama masyarakat. Beliau berdagang, beliau menikah. Tapi yang membedakan kita dengan beliau alaihi salatu wassalam, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kedudukan beliau menjadi di atas seluruh manusia. Tidaklah disebut nama Allah kecuali nama beliau disebutkan. Ketika azan, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu aku akan mendengar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barakallahu fikum. Baik. Yang kelima belas, pada peristiwa isu tersebut menjelaskan tentang keutamaan Aisyah. Ummul Mukminin yaitu telah turun ayat Al-Quran yang terus dibaca sehingga hari kiamat yang menjelaskan tentang kesuciannya dari tuduhan. Sekalipun ia pernah berkata, bagiku sangat merendahkan apabila Allah berbicara tentang diriku dengan perintah untuk membacakan firman-Nya. Aku berharap semoga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi bahwa Allah membebaskan aku dari tuduhan palsu tersebut. Akan tetapi, ini adalah pandangan pribadinya dan bentuk ketawaduannya, sementara kedudukannya di sisi Allah dan orang-orang beriman sangatlah mulia. Barakallahu fikum. Tayyib jamaah, Aisyah merasa dia enggak pantas tuh ayat diturunkan untuk dia. Siapa dia? Tapi Allah Azza wa Jal ingin menjadikan kesucian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terjaga sampai hari kiamat. Karena ternyata jamaah, sampai hari ini masih ada orang-orang yang menuduh Aisyah berzina. Padahal Allah sudah turunkan ayatnya. Gimana kalau enggak ada ayatnya? Hanya sekedar mimpi dari Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi ini benar-benar kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana kita membaca surat An-Nur itu sampai hari kiamat akan dibaca oleh manusia. Enggak ada lagi yang boleh membicarakan tentang Aisyah radhiyallahu taala. Kalau ada yang menuduh Aisyah berzina, maka dia pantas mendapatkan hukuman had didera sebanyak 80 kali. Tapi man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang menuduh Aisyah berzina, ya orang-orang Syiah yang mereka memang datang untuk menjadi musuh dalam selimut. Barakallahu fikum. Nah. Yang ke-16, pada peristiwa isu tersebut terdapat penjelasan tentang kedudukan wanita dan perannya dalam Islam, yaitu telah diturunkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang dibaca sepanjang masa tentang pembelaannya terhadap seorang wanita. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ya sampai hari ini, kita ini yang namanya berjuang ya. Sampai kapan? Sampai mati. Masih ada orang-orang yang mengklaim, menuduh Islam itu mendiskreditkan wanita. Menindas wanita. Wanita itu gak ada nilainya dalam Islam. Hanya sekedar pemuas nafsu dan dirahi. Bayangkan, Allah Jalla Jalaluh bagaimana menurunkan ayat yang di situ membebaskan seorang wanita. Islam peduli dengan wanita dan meletakkan mereka di posisi yang sangat indah. An-nisa'u syaqa'iqur rijal, wanita itu belahannya laki-laki. Maka ini ayat menjadi salah satu bukti bahwa Islam memuliakan para wanita. Nah, barakallahu fikum. Lanjutkan. 17. Pada peristiwa hadis al-Ifki terdapat penjelasan tentang pentingnya menjaga kehormatan dan harga diri serta tidak boleh meremehkannya. Sebab ayat-ayat yang diturunkan tentang pembebasan Aisyah dari tuduhan palsu adalah tentang membela dan menjaga kehormatan serta harga diri. Nah, jamaah, kita itu perlu menjaga kehormatan diri kita. Contoh nih ya, kenapa perempuan itu disuruh menutup auratnya? Untuk menjaga kehormatan diri mereka. Kenapa perempuan ketika keluar rumah dilarang pakai parfum yang semerbak yang dicium sama orang-orang? Ayyuma imra'atin ista'tar famarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang dia menggunakan parfum, kemudian dia keluar rumahnya sehingga aromanya tercium oleh laki-laki, fahiya zaniyah, itu perempuan pelacur, kata Nabi. Pezina dia itu dengan perbuatannya. Maka jaga kehormatan dirimu. Ini ayat hanya untuk menjelaskan kehormatan seorang wanita. Bagaimana dengan wanita-wanita yang menjual dirinya? Na'udzubillah. Betapa rendahnya, jamaah. Dimuliakan. Diangkat derajatnya untuk menjadi seorang istri yang suaminya berkewajiban menyelamatkan dia, melindungi dia, memberikan nafkah kepada dia. Dimuliakan kehormatannya untuk menjadi seorang ibu yang anak-anaknya wajib berbakti sama dia. Lalu ada wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Kumpul sama laki-laki, ya, duduk bersama laki-laki dengan pakaian yang na'udzubillah min dzalik. Maka jangan meremehkan kehormatan dirimu. Tapi memang ada orang-orang yang disebut bangkai hidup. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Dia sama yang baik enggak tahu. Sama yang baik enggak tahu. Yang buruk enggak tahu. Buat dia semuanya sama. Selama syahwat dan birahi dia terpenuhi, buat dia enggak ada masalah. Maka jaga kehormatan dirimu. Allah benar-benar memuliakan para wanita. Barakallahu fikum. Nah. Yang ke-18, pada peristiwa tersebut juga terdapat celaan terhadap sikap ambisius terhadap dunia. Ibnu Hajar berkata, pada peristiwa tersebut terdapat celaan terhadap sikap ambisius terhadap materi. Seandainya Aisyah lekas kembali kepada pasukan dan tidak mencari kembali kalungnya yang terjatuh, niscaya itu isu tersebut tidak akan terjadi. Naam jemaah. Ini salah satu dampak buruk ambisi dunia. Kenapa Aisyah terlambat sih? Karena nyari kalungnya. Jadi makanya di sini, ya kalau mamanya udahlah, udah gak ketemu, udah biarin nanti digantiin mamanya. Tapi karena Aisyah berusaha untuk mencarinya, akhirnya ya ada hikmah lah di sana. Hikmah yang sangat besar. Maka kita juga dalam urusan dunia ini kan kadangkala ada orang kehilangan sesuatu, dicari ini itu sampai lama, ya kadangkala membuat dia emosi, marah-marah ini itu. Ya udahlah, kalau sudah hilang enggak ketahuan, ikhlaskanlah. Daripada berdampak kepada yang lainnya nantinya. Kadangkala yang hilang umpamanya cincin yang hilang. Ribut satu rumah. Di rumah kadang-kadang ada cincin hilang di rumah atau hilang di halaman rumah. Kemudian satu rumah jadi mencarinya. Ada masalah mencarinya, tapi jangan akhirnya kita terbebani dengan hilangnya sesuatu itu. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk kehilangan sesuatu. Kita diciptakan untuk kehilangan segalanya sebenarnya. Kalau sekarang cincin, nanti sebenarnya cincin itu akan dilepas dari tangan kita. Kalau kita kehilangan jam, jam itu sebenarnya akan dilepas dari tangan kita. Dan kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang dan tidak membawa apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita lanjutkan untuk mengkaji tentang hikmah-hikmah dari peristiwa Ghazwatul Muraisi' wa Ghazwatul Bani Mustaliq pada kesempatan yang akan datang. Tafadhali kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita membedakan antara sikap Aisyah yang diam saat orang mengiranya berbuat tidak baik ya Ustaz, dengan sikap tidak diamnya Rasulullah dari menjaga diri dari prasangka buruk orang Ustaz, dengan saat bersama dengan Sofia? Barakallahu fikum. Iya. Yang pertama, Aisyah enggak tahu. Ya kan? Aisyah kan enggak tahu kalau jadi omongan orang. Artinya kejadian itu sudah terjadi dan Aisyah enggak mungkin ya woro-woro kepada orang-orang, apalagi orang-orang laki-laki di sana. Karena berangkatnya Aisyah, bukan berangkat, datangnya Aisyah di siang hari pertama. Bukan malam hari. Orang-orang melihat semuanya. Bukan mereka mengendap-endap ya. Di siang hari. Kejadian Nabi SAW kan di malam hari. Dalam kondisi dua sahabat ini jalannya cepat-cepat. Maka Nabi masih bisa menyelamatkan dua sahabat itu. Tapi tatkala ini orang banyak yang melihat, sehingga tahu-tahu ada isu. Dan sekali lagi, Aisyah benar-benar gak tahu, gak dengar apa yang terjadi. Sampai Ummu Mistah menceritakannya. Setelah Ummu Mistah menceritakan, Aisyah masih belum yakin ya. Karena gak dalam bayangan dia gitu, itu akan terjadi. Apalagi kita tahu ya, Nabi SAW utusan Allah yang beliau memberikan pembelajaran. Sedangkan Aisyah, dia gak tahu apa-apa kecuali yang diajari sama Nabi SAW. Ya. Seperti itu. Sehingga kalau kita bicara sikap kita gimana, kalau kita, di mana kita mampu untuk menyelamatkan kehormatan diri kita supaya gak jadi bahan omongan orang, ya kita harus melakukan hal itu. Tapi sekali lagi Aisyah gak tahu. Kemudian, ingat ketika Nabi SAW datang ke rumahnya, Nabi SAW mengatakan Aisyah, kalau idza almamti bidzambin, kalau engkau telah melakukan dosa, maka bertobatlah kepada Allah SWT. Sampai Nabi mengatakan itu. Makanya Aisyah mengatakan, kalian ini, kalau aku mengaku berbuat dosa, kalian pasti percaya. Kalau aku mengatakan aku tidak berbuat dosa, kalian enggak akan percaya juga. Maka akhirnya Aisyah hanya bisa mengatakan wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku hanya bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi seperti itu. Jadi kondisinya ketika kita mampu maka kita lakukan. Tapi ada Aisyah kan enggak tahu apa-apa gitu. Ternyata itu menyebabkan jadi masalah. Oleh karena itu di antara pelajaran yang kita tangkap ini kan udah terjadi sama Aisyah. Aisyah mungkin enggak punya ilmunya atau memang kondisi enggak memungkinkan Aisyah untuk membela diri. Ketika itu. Maka buat kita pelajarannya, tatkala memang kita bakal menjadi suudzon orang-orang, maka hendaklah kita memberikan klarifikasi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Titipan pertanyaan Ustaz. Hadis yang mengatakan nanti ada orang yang membawa pahala sebesar gunung, tapi nanti hancur seperti debu. Itu maksudnya seperti apa ya Ustaz? Apakah itu termasuk orang yang munafik? Barakallahu fikum. Naam jama'am. Kalau orang-orang munafik kan mereka orang-orang kafir jama'am sebenarnya. Sehingga Allah mengatakan, فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Enggak ada amal mereka sama-sama, sama sekali tidak akan ada timbangannya nantinya. Adapun berkaitan dengan hadis tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayati aqwamun bihasanatin amthal jibal tuha atau tihama bilan." akan datang orang-orang nanti pada hari kiamat membawa pahala seperti gunung Tihamah, putih pahala itu. Lalu Allah menjadikannya debu. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Ya Allah, ya Rasulullah, afwan, tolong engkau ceritakan kepada kami seperti apa mereka itu. Siapa mereka itu? Agar kita enggak jadi seperti mereka. Lalu Nabi Alaihissalam mengatakan, mereka itu sama seperti kalian sebenarnya. Ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Tapi yang jadi masalah, kanu idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka adalah orang-orang yang tatkala sendirian dengan hal-hal yang diharamkan sama Allah, itu mereka langgar. Jadi ini orang tampaknya baik, tapi sebenarnya dia orang buruk. Kalau dikatakan apakah mereka orang-orang munafiki, bisa jadi mereka membawa sifat-sifat munafikin. Apakah mereka orang munafik secara keyakinan? Sepertinya tidak. Mereka orang-orang beriman. Tapi tatkala sendirian mereka, ya tadi melanggar aturan-aturan Allah. Tadi kita sebutkan munafik ada dua. Munafik keyakinan. Orang munafik keyakinan, ya sholatnya aja malas sudah. Kalau secara keyakinan ya, idza qamu ila sholati qamu kusala. Males-malesan, dia riya sholatnya. Ini sholat wajibnya. Sedangkan ini orang sebenarnya, tadi dia punya pahala gitu loh. Tapi gara-gara dia melakukan tindakan-tindakan seperti itu, akhirnya pahala mereka jadi debu yang berterbangan. Ketika ditimbang dengan amal sholat. Dengan dosa mereka, lebih berat dosa mereka. Ini menunjukkan kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita, ya, amal soleh jalan, maksiat jalan terus, gitu ya. Kita berusaha bagaimana amal soleh kita ini, sholat kita mencegah kita dari perbuatan kemaksiatan. Dan tatkala kita berbuat dosa, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Titipan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, kenapa hati saya sering sekali merasakan takut akan musibah atau hal buruk lainnya? Apakah ini termasuk bagian dari munafik yang mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada diri kita, Ustaz? Nah, takut apa dia? Takut musibah kan? Iya. Iya. Baik, kalau bicara takut musibah itu ujian. Kan Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut. Itu ujian. Takut terkena musibah, ya. Takut kehilangan orang-orang yang dicintain. Sedangkan orang munafik ini setiap ada nasihat, ya. Setiap ada petuah Nabi SAW, ada ayat yang turun, mereka selalu mengira mereka yang dimaksudkan gitu loh. Karena keberadaan mereka itu memang sebagai penyusup gitu loh. Berbeda dengan ketika orang takut dengan musibah, itu ujian. Yang menjadikan orang ini seharusnya kembali kepada Allah SWT. Bagaimana akhirnya dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika bicara musibah, bagaimana dia menumbuhkan keimanan dengan takdir Allah SWT bahwa segala sesuatu itu sebenarnya sudah dicatat, ya, 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, sehingga ketika ada musibah yang menimpa, ya tinggal bagaimana menyikapinya, yaitu dengan bersabar. Dan kita berdoa minta sama Allah supaya diselamatkan dari musibah. Bukankah doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi insya Allah gak ada masalah yang seperti itu. Hanya bagaimana rasa takut itu bukan malah membuat kita hidup tidak tenang. Supaya tenang, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuh kalau percaya sama orang, udah lah engkau di sini rumahku, aman rumahnya. Engkau akan terjaya di sini. Kita akan tenang. Bagaimana kalau Allah Azza wa Jal yang menawarkan penjagaan kepada kita? Masa kita enggak tenang? Hadza wallahu a'lam bissawab. Bapak Doli Mufatin mau bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Apakah seseorang yang mempunyai sifat atau yang pernah membuat kesalahan di antara tiga sifat dari ciri-ciri orang munafik itu akan sama Ustaz di keraknya api neraka juga? Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kita tuh perlu takut ya dengan kemunafikan ini. Ibn Abi Mulaika, Abdullah bin Abi Mulaika, seorang tabi'in. Dia mengatakan, adraktu thalathina min ashabin Nabi SAW. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihin nifaq. Semuanya takut dirinya itu munafik. Takut. Baik. Kalau dikatakan apakah orang yang melakukan di dirinya ada sifat-sifat munafik itu, apakah dia termasuk munafik yang berada di keraknya api neraka? Tergantung keyakinan dia sebenarnya. Karena itu tanda-tanda kemunafikan. Yang seharusnya dia berhati-hati. Karena Nabi SAW mengatakan kalau sifat ini, salah satu sifat ini ada di diri orang itu, maka di dirinya ada salah satu cabang kemunafikan. Tapi kalau semuanya ada pada dirinya, maka dia munafik murni. Kata Nabi SAW. Benar-benar munafik dia. Cuma kembali, bicara munafik secara keyakinan, itu adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran. Dia sebenarnya kafir. Dia gak suka sama agama ini. Cuma karena mayoritas muslim, akhirnya dia ikut di muslim. Tapi kalau ini orang tatkala melakukan dosa itu, dalam hati kecilnya dia takut sama Allah, ya. Dia bertobat kepada Allah SWT, ya. Dia tidak termasuk orang munafik secara keyakinan yang berada di dalam kerak api neraka. Tapi kemunafikan amaliyah ini dapat mengantarkan kepada kemunafikan dalam keyakinan. Na'udzubillahi minan nifaq. Barakallahu fikum. Nah. Ini masuk Ustaz. Mengenai janganlah menjadi penyebab engkau diomongin orang. Ini berhubungan dengan para janda Ustaz. Padahal mereka sudah menjaga diri tapi tetap aja digibahin. Karena mereka sendiri pun tidak menginginkan dirinya menjanda Ustaz. Iya, kalau janda ya, sering keluar rumah ya, sering bersolek, ini itu. Jadi omongan orang. Tapi kalau janda ini alhamdulillah dia taat sama Allah, dia tidak keluar rumah kecuali kecuali ketika ada perlunya. Benar-benar dia menjaga diri. Insyaallah enggak jadi omongan orang. Karena memang ada janda-janda. Astagfirullah. Apa istilahnya janda-janda? Apa jemaah ya? Ana tahu bahasa Maduranya, bahasa ini mungkin ada Zubair, bahasa Maduranya itu letter jemaah. Apa? Centil. Centil ya, ada janda-janda centil gitu ya. Ini yang akhirnya jadi omongan orang ya, kalau tanya sama ustaz, kadang kala tanyanya, "Ustaz, ini itu." Ya udah enggak usah tanya sama ustaz. Terus gimana ada pertanyaan? Titip pertanyaan. Karena kalau enggak jadi omongan orang. Karena itu omongan dia. Ana jumpa sama janda-janda kayak gitu. Sampai akhirnya ustaznya takut. Cuman. Maka hendaklah dia menjaga dirinya. Artinya secara pakaian, secara gaya bicara dia. Insya Allah enggak jadi omongan orang. Ketika dia sudah menjaga dan orang tetap membicarakan dia, ya kita enggak akan pernah selamat dari omongan orang gitu loh. Hendaklah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan orang ini target yang tidak bisa tercapai. Tapi keridhaan Allah adalah tujuan yang tidak boleh kita sia-siakan. Barakallahu fikum. Nah. Titipan lagi Ustaz. tidak dikatakan pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Perselisihan seperti apa ini maksud Ustaz? Apakah kebohongan yang tetap boleh dilakukan? Apakah kebohongan boleh tetap dilakukan hingga mereka berdamai, Ustaz? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ada tiga kebohongan yang diperbolehkan, salah satunya mendamaikan dua orang yang bertikai. Para ulama menyampaikan atau mensyarah hadis ini, apakah yang dimaksud itu benar-benar kebohongan nyata atau sekedar ungkapan-ungkapan tauriyah yang multi makna sebenarnya. Multi makna. Tapi bukan bohong nyata. Namun sebagian mengatakan enggak, bohong nyata enggak ada masalah. Dan alasan pendapat kedua ini, kalau yang pertama tidak bisa kita lakukan tadi, kita dengan bohong nyata untuk memperbaiki, enggak ada masalah. Contohnya, kita datang kepada fulan, gimana kabar? Fulan itu sebenarnya rindu ingin ngomong sama engkau, tapi dia takut ya. Takut engkau enggak mau nerima ini itu. Dia menyesali dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Setelah itu kita berangkat ke sana juga ngomong kayak gitu. Fulan sebenarnya sih mau memaafkan engkau. Cuma dia juga gak enak gitu loh. Bagaimana akhirnya dua orang ini sudah ada lampu hijau gitu. Yang awalnya lampu merah gak bisa dilewatin. Jadi kuning, jadi hijau. Dengan harapan mereka bisa berjumpa. Jadi kebohongan dalam rangka memang benar-benar tujuan kita memperbaiki. Dan harus pinter juga kita jamaah. Kalau bisa gak bohong, jangan bohong. Artinya kita ini berbohong karena memang nggak ada cara lain udah gitu. Tapi ketika ada cara lain tanpa harus berbohong, jangan berbohong gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir, Umur ya. Pertanyaan terakhir, Ustaz, kenapa ya di Madinah terasa lebih tenang dibanding berada di Mekah. Padahal disampaikan tadi bahwa di Madinah banyak orang-orang munafik. Mungkin ya. Ustaz. Dulu orang-orang munafik banyak ya. Ya kalau bicara di Mekah tuh gak tenang sama sekali Nabi SAW. Digangguin terus. Digangguin ya, disiksa sahabatnya sampai diusir. Di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hati yang merangkul beliau. Maka tenang beliau di Madinah. Salat tenang, berangkat ke pasar tenang, enggak ada yang berani mencaci maki Nabi alaihi salatu wasallam seperti yang di Mekah dikatakan penyihir, dukun, enggak ada di kota Madinah. Nah, orang-orang munafik muncul karena umat Islam kuat ketika itu. Sehingga mereka merasakan ketenangan kota Madinah juga. Jadi pengganggunya ini pun, yang mengganggu umat Islam, itu berubah menjadi Muslim. Karena mereka melihat memang, ya gimana umat Islamnya kuat ketika itu. Jadi itu yang terjadi dengan kota Madinah, memang kota Madinah yang lebih tenang ya. Kemudian jamaah yang namanya daerah itu mempengaruhi. Orang gunung sama orang pesisir beda karakter mereka. Orang Mekah sama orang Madinah beda karakternya memang. Kalau kita bicara secara personal ya, karena yang namanya tempat tinggal itu mempengaruhi. Tapi yang jelas kota Madinah menjadi kota yang penuh dengan cahaya karena Nabi SAW pindah ke sana, menerangi kota Madinah sampai beliau meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.